wah segala macam dia pok pok pok. Waduh, suaminya yang tadinya simpati akhirnya mesum-mesum ngamuk-ngamuk. Bener jadi kiai itu. Memang kelompok itu senengane ngatur-ngaturkan orang. Ayo kok kapan kamu bukan? Plak sudah. Plus nutup. Atau enggak mau menunaikan hak-hak sebagai menunaikan kewajiban istri, enggak menunaikan haknya suami karena suaminya belum salah. Juga ada ya Pak. Akhir itu. Suaminya yang jalo orang DKI. Moh. Nah, terus jadi salah fisik. Ini juga demikian. Itu tidak kayak yang salah ya Pak. Yang keliru ya Pak. Mangan deh dari suap di dikatakan makanannya. Jumbo dewe. Masak-masak dewe. Umbah-umbahan dewe. Ini gak jadi salah sih orang gelem. Nah, itu cara-cara yang keliru. Dengan cara semacam ini justru membuat dia pandangannya malah anti dengan pemahaman salah yang ada. Jangan demikian. Dengan cara yang bagus tunjukkan akhlak yang mulia, adab yang mulia, semua yang mulia, ambil simpati hatinya, insya Allah kita akan dengan mudah menuntun dia dengan perlahan dan bertahap pada pemahaman salafus saleh rahimahullah. Juga sebaliknya, ketika laki-lakinya sudah mengerti salaf, istrinya belum. Juga demikian, ada tahapan-tahapannya. Jangan terburu-buru. Barakallahu'alaikum wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 11:30, kita istirahat ya kan. Cukup insya Allah ya. Yang penting diamalkan. Yang penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha maksimal dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Memberikan taufik hidayah dari Allah Azza wa Jalla di atas sunnah, di atas bimbingan nubuwah.